ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana hukum bertabarruk pada peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti rambut beliau dan selainnya? Ya sudah diterangkan ya, kalau ada rambutnya boleh saja, sebagaimana di dalam Qaulul Musallamah. Tapi sekarang dari mana dia tahu itu rambut Nabi? Ya, rambut Nabi. Kalau lihat orang-orang sufi, naudzubillah ya. Banyak sekali pengakuannya. Dia pakai sorban, katanya itu sorbannya Nabi. Dia warisi dari leluhurnya. Iya. Hal-hal yang tidak masuk akal. Hal-hal yang tidak masuk akal. Baik. Karena memang di dalam kaidah tasawuf itu, akal itu tidak mesti paham. Iya. Itu berbeda ya dalam kaidah agama. Kaidah agama itu akal dia tidak menghukumi, tapi suatu itu dipahami oleh akal, bisa dipahami oleh akal. Apalagi hal-hal yang memang itu ditangkap oleh akal.